ingatkan kepada Allah Jalla Jalal ngajak pulang subuh. Kalau mereka mengatakan, Ustaz, setelah anak ikut konser musik, alhamdulillah anak bisa sholat subuh tepat waktu di masjid lagi, zuhur di masjid. Wah, perlu dipelajari ini. Yang ada mereka tinggalkan sholat. Rombongan nonton bola, supporter-supporter. Anak kadangkala bertanya, kapan mereka sholatnya? Yang ada pembunuhan terjadi. Pengerusakan dilakukan oleh mereka. Antum lihat perkumpulan-perkumpulan manusia yang membuat manusia lupa dari Allah Jalla Jalal. Allah kirim tuh bencana-bencana. Allah tidak kirimkan ke Jakarta. Bukan berarti penduduk Jakarta lebih baik. Tapi di Jakarta itu jamaah tempat berkumpulnya penduduk paling padat se-Indonesia. Kalau yang Allah kirimkan ke Palu terjadi di Jakarta, antum bisa bayangkan. Penduduk Jakarta harus ambil pelajaran. Tidak mustahil yang terjadi di sana terjadi di Jakarta. Kenapa? Yang punya Palu itu yang punya Jakarta. Rabbul Alamin. La'allahum yarji'un. Kata Qatadah, dengan harapan manusia itu kembali kepada Allah. Allah tuh bahagia. Allah tuh gembira ketika hambanya kembali kepada Allah. Yang enggak pernah ke masjid, dengan terjadinya gempa harapannya datang ke masjid. Yang enggak pernah sholat akhirnya sholat. Yang bermaksiat berhenti berbuat dosa. Kemudian Qatadah menceritakan, dzukirolana annal kufata rajafat fi ahdi ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi, tinggal di Kufah. Qatadah bercerita, telah disebutkan kepadanya bahwa di masa Ibnu Mas'ud ada di Kufah, terjadi gempa di Kufah. Ada sahabat Nabi di sana. Masih banyak para tabi'in, orang-orang soleh di tempat itu. Sebagian mungkin yang dijamin masuk surga ada di tempat itu, terjadi gempa. Maka Ibnu Mas'ud berceramah mengatakan kepada umat manusia, ayyuhan nas, inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibu. Wahai umat manusia, Allah tuh, Rabb kalian itu ingin kalian balik kepada Allah. Cepat kalian balik. Berhenti berbuat dosa. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Jadi, kalau ada orang-orang yang beranggapan musibah yang menimpa mereka bukan karena dosa, lalu karena apa? Karena ketaatan mereka, Allah ingin mengangkat derajat mereka. Iya, bisa jadi. Apabila mereka kembali kepada Allah Jalla Jalal. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi, bencana terjadi di lautan dan di daratan itu karena kelakuan manusia. Karena dosa-dosa manusia. Liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Agar Allah menimpakan kepada mereka, agar Allah membuat manusia yang melakukan dosa itu merasakan sebagian, bukan semuanya, sebagian dari kelakuan buruk mereka. Terus tujuannya apa? la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Ahibati fillah, beberapa waktu yang lalu dan telah berulang kali terjadi gerhana. Pemberitaan di media ketika terjadi gerhana agar orang-orang nonton gerhana. Disebutkan tempat-tempat yang paling indah di Indonesia yang bagus untuk menonton kejadian alam ini. Ya. Selalu betul itu kejadian alam yang perlu ditanyakan siapa yang punya alam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi gerhana di masa beliau alaihi salatu wasalam, beliau mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berpidato kepada para sahabatnya mengatakan, hadhil ayat yursilullahu, hadhil ayat allati yursilullah la takunu limauti ahadin wala lihayatih. Ini tanda-tanda yang Allah kirim itu bukan karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang, walakin yukhawifullah biha ibadahu, tapi Allah mengirim itu untuk menakut-nakutin hambanya. Makanya apabila terjadi gerhana kalian sholat. Terjadi gerhana, apa yang dilakukan umat? Sholat gerhana. Terjadi gerhana, apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Nonton gerhana. Gimana? Nobar. Nonton bareng gerhana. Sholat berjamaah. Mungkin antum mengatakan, Ustaz ini bisa dipelajari. Nah, bisa dipelajari. Tapi pertanyaannya, siapa yang membuat itu terjadi? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan Namrud. Dan Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umi. Kata Namrud, Tuhanmu menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ditunjukkan bahwa dia memiliki dua tangan yang dua-duanya seharusnya dieksekusi mati, yang satu dibunuh, yang satu dihidupkan, dimaafkan. Nih, aku matikan satu, yang satu aku hidupkan. Sama dengan Tuhan. Nabi Ibrahim tidak mau panjang lebar berdebat masalah itu. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'tiha minal maghrib. Sesungguhnya Allah mendatangkan mentari dari arah timur sana, kata Ibrahim. Allah menerbitkan mentari dari arah timur sana. Kalau engkau menganggap Tuhan berhak disembah, fa'ti biha minal masyriq. Kau terbitkan dari arah barat. Jadi yang bilang bahwasanya gerhana itu kejadian alam biasa ini itu, bisakah ini engkau jadikan gerhana? Bisakah esok engkau bikin gerhana? Seluruh penduduk Indonesia ada di Amerika sana ikut membantu, atau seluruh penduduk bumi ini bersatu padu kirim pesawat ulak alik untuk bikin gerhana? Bisa jemaah. Kita dibikin lupa jemaah. Gempa pun seperti itu. Bisa dipelajarin? Bisa. Apa yang dipelajarin? Memang bumi ini itu terdiri dari lempengan-lempengan. Allah menyebut bumi ini Wa minal ardi mithlahunna. Langit itu 7 lapis, tapi 7 lapisnya langit itu berpisah. Wa minal ardi mithlahunna. Bumi pun seperti langit, jumlah lapisannya 7. Kalau dikatakan tadi yang diceritakan ada lempengan-lempengan, itu 7 lapis. Dan itu bisa bergerak? Iya. Pertanyaannya, siapa yang menggerakkan? Bisa mereka kirim TNI, bikin lubang di bumi, kemudian berusahalah untuk megangin supaya lempengan tidak bergerak ke sana. Siapa yang mau jemaah? Antum mau dikirim? Siapa yang bisa jemaah? Yang bisa dilakukan manusia hanya memperingatkan umat manusia setelah terjadinya gempa. Gempa susulan mungkin datang. Kita perlu takut. Takut. Tiap hari angin bertiup. Tapi kadangkala terjadi perubahan. Angin itu bertiup agak kencang. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ra'a makhyalatan fis sama' aqbala wa adbar." Kalau beliau melihat awan gelap di langit, angin kencang bertiup, beliau keluar masuk rumahnya dan wajahnya berubah. Fa idza amtaratis sama', kalau kemudian beliau jadi gembira. Lalu Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, kenapa Nabi engkau takut? Kok berubah wajahmu? Ada angin seperti itu, ada awan gelap seperti itu. Lalu beliau mengatakan, wa ma adri la'allahu kama qala qaumu 'ad. Siapa yang tahu? Bisa jadi itu awan seperti yang pernah dikatakan oleh kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad. Ketika mereka melihat awan datang, kata mereka, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ketika kaum 'Ad melihat awan, kata mereka, oh, akan ada hujan buat kita. Kata Allah, itu azab angin dan azab buat kalian. Siapa yang tahu jemaah? Mana yang tahu? Maka jemaah, Rasulullah SAW menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terdahulu. Pernah terjadi ini, pernah terjadi ini. Supaya kita itu takut. Dan antum bisa bayangkan bagaimana takutnya manusia ketika terjadi gempa. Cuma gempa ini gak dibikin percobaan. Yuk kita bikin gempa. Nangis. Kalau terjadi di masjid ini, di Bandar Lampung ini, kira-kira siapa yang akan tinggal di masjid ini? Semua akan berebut lari meninggalkan masjid ini. Takut ya, memang perlu takut. Kalau antum berdiri, enggak, anda enggak takut sama gempa. Seharusnya antum takut. Karena Allah kirim memang untuk menakut-nakuti antum. Enggak, anak kebal. Kalau kejatuhan enggak apa-apa. Na'udzubillah. Lari. Dan antum mungkin enggak merasakan. Anda berangkat ke Lombok. Anda datang malam hari. Dijamu oleh pengasuh pesantren itu di masjid. Masjidnya besar sekali. ada berapa meter yang itu yang dikasih karpet atau enggak, atau yang disapu. Sisanya penuh dengan debu. Ana tanya, "Ustaz, kenapa masjidnya berdebu?" Apa kata ustaz itu? "Sudah sebulan kita enggak sholat di masjid ini." Antum mungkin tidak merasakan. Gempa itu terus terjadi di Lombok, jemaah. Mereka sholatnya di tenda. Takut, dan memang Allah kirim untuk menakut-nakuti. Sebelum maghrib, ana berjalan naik mobil, menyelusuri tempat-tempat yang hancur itu. Ana sampai ke kota Mataram. Kota Mataram alhamdulillah tidak terlalu parah. Kota Mataram, bangunan yang hancur sedikit. Ana jalan, orang-orang punya masjid bagus-bagus, tapi sholat di pelataran masjid. Allah kirimkan itu untuk menakut-nakuti. Wallahi jamaah, ketika gempa terjadi, mereka akan gendong anaknya, mereka akan berlari pinggir jalan. Ada yang mengungsi. Kenapa banyak penduduk Palu yang berebut naik pesawat? Rebutan mereka naik pesawat. Bahkan pesawat itu disandra sama mereka. Karena mereka ingin meninggalkan Palu. Takut itu kembali. Ribuan manusia hilang dari muka bumi. Jangankan jasad mereka, rumah mereka enggak ada. Jemaah, gempa yang terjadi itu bisa jadi karena murka Allah kepada orang-orang kafir atau kepada pelaku-pelaku dosa. Kalau kita lihat sepanjang sejarah, ada dua macam bencana yang terjadi. Satu, bencana yang menghilangkan umat itu sehingga tidak tersisa satupun dari mereka. Seperti kaumnya Nabi Saleh hilang. Kaumnya Nabi Hud habis. Kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan. Kaumnya Nabi Lut, Allah mengatakan faj'alna 'aliyaha safilah. Bukan gempa yang dibikin buat kaumnya Nabi Lut, tapi atasnya ditaruh di bawah. Di balik jemaah. Itu azab Allah berikan kepada orang-orang kafir yang menentang para nabi. Dihilangkan dari muka bumi ini. Lalu diperintahkan kepada orang-orang yang melihat, yang melewati tempat-tempat tersebut, untuk mengambil ibroh. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pulang dari perang Tabuk bersama para sahabatnya, kemudian melewati kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kata Nabi sallam, "Kalian jangan masuk ke sana kecuali dalam kondisi menangis." Sekarang tempat-tempat seperti itu menjadi destinasi wisata. Orang foto-fotoan. Ini masjid yang mau ambruk. Selfie. Seharusnya engkau ambil ibrah. Nangis. Alhamdulillah untuk yang seperti itu tidak terjadi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azab yang turun kemudian menghabiskan umat Islam, enggak ada. Umat Islam akan tetap ada di muka bumi ini sampai gempa yang terakhir itu terjadi. Tapi tidak ada jaminan umat Islam di Indonesia akan tetap ada. Enggak ada. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin. La yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalika. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang Allah menangkan mereka, yang muncul, yang nampak mereka berpegang teguh dengan kebenaran sampai terjadinya hari kiamat. Tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang berkhianat kepada mereka. Tapi itu bukan untuk di Indonesia. Bukan untuk di Lampung. Jangan dipikir karena di Lampung masih banyak masjid, masih banyak orang-orang yang soleh, kemudian azab Allah enggak mungkin turun. Siapa yang bilang? Di surah Al-Ankabut ayat 40 Allah mengatakan fakullan akhadna bidzambi. Semua itu kita kasih hukuman gara-gara dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami kirimkan kepada mereka batu-batu yang kemudian membuat mereka mati dengan kiriman tersebut. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Di antara mereka ada yang kami azab dengan suara yang menggelegar, dengan teriakan Jibril. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Di antara mereka ada yang kami belah bumi, kemudian kami telan mereka. Kita lihat kejadian itu di Palu. Satu kampung yang padat penduduk. Tahu-tahu rata sama tanah. Ada beberapa pohonan yang tumbuh. Mungkin ketika antum melewatin tempat itu, gak pernah sadar bahwa di bawah sana ada ribuan manusia mungkin yang telah mati di telan bumi. Apa kata Allah? Fakullan akhadna bidzambi. Semua kami kasih hukuman disebabkan dosanya. Itu kata Allah. Kalau azabnya beragam, ada yang disebutkan dikirimin longsor atau hujan batu, atau suara menggelegar, atau yang ditelan bumi. Wa minhum man aghra. Sebagian dari mereka ada yang kami tenggelamkan, kata Allah. Antum mungkin berpikir yang ditenggelamkan hanya Fir'aun. Ketika tsunami terjadi, Allah tenggelamkan manusia. Dan sampai hari ini kita melihat orang-orang yang tenggelam diseret banjir bandang. Mati 10 orang, mati 20 orang, yang lainnya ambil pelajaran. Kalau itu bisa menimpa dia. Lalu kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyadhlimakum." Enggak mungkin Allah menzalimi manusia. Enggak mungkin. Artinya hal itu terjadi tanpa sebab? Enggak mungkin. Ada sebabnya. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka. Jadi kalau orang-orang sebelum umat Islam itu kalau azab Allah turun habis. Tapi kalau buat kita alhamdulillah. Seperti yang kita lihat. Ada yang ditimpa kelaparan. Ada yang ditimpa penyakit-penyakit, ada yang dikasih gempa, ada yang dikasih banjir bandang, ada yang dikasih tsunami. Tapi mereka tidak sampai habis. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan gempa, insyaallah kita tahu umat-umat yang diazab dengan gempa. Kaumnya dan kaumnya Nabi Syuaib Allah mengatakan fa akhadathumur rajfah fa asbahu fi darihim jasimin. Allah bikin gempa buat mereka, akhirnya mereka jadi bangkai di rumahnya mereka, tidak bergerak. Wallahi jamaah, orang-orang yang selamat dari gempa, yang tidak tertimpa. Kadangkala yang terjadi di Palu, ada hotel yang ambruk, kemudian masih ada yang selamat di dalamnya. Subhanallah, yang selamat mudah-mudahan jadi orang soleh. Dia tahu gimana teman-temannya mati. Ada yang 2 hari, 3 hari dia kumpul dengan bangkai dan mayat. Allah hidupkan dia. Tapi Allah tunjukkan kepada dia agar dia sadar. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, inna hadha rajaf syai'un yu'aqibullah bihil ibad. Kata Umar bin Abdul Aziz, ini gempa, ini sesuatu yang Allah mengazab dengannya. Allah memberikan iqab, hukuman, karena dosa-dosa hamba. Tapi jamaah, gempa itu bisa jadi rahmat. Azab di dunia, oke. Okay. Pembersih dosa buat umat Islam. Dan rahmat buat mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummati hadhihi ummatun marhum. Umatku ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang dirahmati. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Mereka tidak diazab di akhirat, wa 'adzabuha fid dunya. Azab mereka di dunia. Jadi kalau kita diazab, kita sakit, kita kena bencana di dunia, ini salah satu bentuk rahmat Allah. Karena kalau kita diazab di akhirat, habis. Jadi bencana itu sebagai penghapus dosa. Selesai ini. Jadi makna ummah marhumah, umat yang dirahmati, azabnya di dunia. Apa azabnya di dunia? Wa azabuha fid dunya al-fitan waz-zalazil wal-qatl. Banyaknya fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan yang terjadi. Bencana-bencana yang terjadi. Gempa-gempa, pembunuhan-pembunuhan. Itu rahmat. Al-Allamah Al-Qari mengatakan bal ghalibun annahum majziuna bi'amalihim fid dunya bil mihan. Secara umum, kebanyakan di antara mereka itu dibalas karena perbuatan mereka. Karena dosa-dosa mereka dengan apa? Ya dengan petaka-petaka, dengan penyakit-penyakit, dengan balak-balak yang beragam. Kama huqqiqah. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan dalam firman-Nya di surah An-Nisa ayat 123. Man ya'mal su'an zabi. Barang berbuat dosa pasti dibalas. Pasti dibalas. Lalu antum merasa aman. Ada yang gak punya dosa? Ada yang sok suci? Kalau melihat orang, kadangkala antum muncul seudzon sama dia. Orang kena musibah, oh ini dosanya banyak besar. Terus antum gak kena musibah, berarti anak orang soleh. Bentar lagi datang kepada kepala. Kalau datang di dunia, kalau enggak dikumpulin di akhirat nanti, na'udzubillah. Ketika ayat ini turun, laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab, man ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Itu Abu Bakar datang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita pasti dibalas dosa-dosa yang kita lakukan, halakna ya Rasulullah, kita akan binasa. Abu Bakar mengatakan itu. Takut Abu Bakar. Kita ketika dengar ayat ini biasa-biasa aja. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, awatamrod, bukankah engkau sakit? Iya. Bukankah engkau merasakan kegundahan, kesulitan dalam kehidupan ini? Iya Rasulullah SAW. Tuh, sebagai penghapusan dosa-dosa. Antum ketusuk jarum kaki, kemasukan duri, jangan salahkan orang-orang yang tidak membersihkan tempat itu. Antum lewat, motor antum kena paku. Lalu apa kata antum? Ini memang orang-orang jahat yang melakukan ini. Ya, ucapanmu betul. Tapi pertanyaannya, 10 motor yang lewat, kenapa motormu aja yang kena paku? Kenapa yang 10 selamat? Kok yang engkau kena paku? Berarti engkau yang harus bertanya kepada dirimu. Lalu mengatakan, ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Alhamdulillah kena paku di dunia. Gimana kalau kena paku di dalam api neraka? Na'udzubillah. Gempa juga jadi ujian buat orang-orang yang masih hidup, yang keluarganya mati. Kejadian tsunami dulu di Aceh, jemaah. Peristiwa itu terjadi ketika haji di Mekah sana. Ana masih ingat peristiwa itu. Kita pada waktu itu ada di Mina. Kita pun juga terkena banjir di sana. Batu-batu besar menggelinding dari gunung. Tenda tempat kita itu dilewatin banjir, semuanya terseret banjir. Banyak jemaah haji dari Aceh yang pulang. Sampai Aceh, rumahnya sudah tiada. Keluarganya sudah habis. Bagi mereka yang masih hidup, maka ujian sabar atau tidak. Di surah Al-Baqarah ayat 154, 156 Allah mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarati wa basyiril sabirin." Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan bala. Pasti. Kami akan berikan. Bentuknya apa? Ya, rasa takut. Ada orang yang ketakutan. Setelah peristiwa gempa, orang jadi takut tinggal dalam rumah. Mereka mulai berpikir, ternyata enakan rumah zaman dulu ya. Rumah zaman dulu itu jemaah, tadi malam yang kita bicarakan, terbuat dari bambu. Apa namanya? Geribik. Dari geribik. Atasnya, mungkin sekarang genteng, dulu ada yang dari daun-daunan. Dari alang-alang. Terjadi gempa, mereka lari kemana? Mungkin terjadi gempa, mereka masih minum kopi di dalam sana. Karena rumahnya anti gempa. Sekarang orang Allah kirimkan gempa, mulai berpikir bikin rumah anti gempa. Oh, pondasinya harus seperti ini. Ketakutan dia. Mulai berpikir, masya Allah, jadi rumahnya di Jepang tuh banyak tuh, masya Allah, rumah anti gempa. Ya, kalau gempa nggak apa-apa, tapi kalau yang terjadi seperti di Palu, apa namanya istilah yang likuifasi, betul namanya, fasi. Apa kira-kira berguna pancang-pancang yang kuat itu? Tenggelam jemaah. Allah uji kita dengan rasa takut. Takut dengan masa depan. Jamaah, kemarin kita ngobrol dengan orang-orang yang mau pensiun. Ana Ustaz mau pensiun 5 tahun gitu, lagi insya Allah. Ana ngomong sama dia, antum siap-siap. Siap-siap apa Ustaz? Pensiun itu sebenarnya diberhentikan antum. Antum di PHK. Betul enggak jamaah? Pensiun itu diberhentikan. Padahal dia masih kuat, Ana masih kuat, Ana masih kawin kerja. Enggak boleh. Berhenti udah antum. Makanya banyak orang pensiun itu stres. Ana pernah disuruh ngisi kajian khusus buat pegawai negeri yang apa istilahnya? Purna. Bukan purnawirawan. Purna kerja. Setahun sebelum itu sudah mulai nih. Enggak dikasih job udah. Udah tapi masih bisa datang ke kantor. Datang mau enggak datang bebas sudah. Kenapa? Karena mau dipecat tentu. Tapi bahasanya pensiun. Sama di PHK mereka. Tapi kan dikasih anus, kasih pensiunan. Iya, tapi kan diberhentikan. Takut dia. Mau gak mau dia harus cari pekerjaan lainnya. Sampai ada seorang wanita tanya sama anak di Australia. Ustaz, anak ini punya suami Ustaz. Baru 2 pekan pensiun Ustaz. Dia kerjanya di tempat lain, sekarang sudah balik ke rumah seharusnya. Kerjanya tiap hari kepingin ditemenin ngobrol terus, Ustaz. Dari pagi Ana sampai gak bisa masak, Ustaz. Nanti zuhur mau makan gak ada makanan di rumah. Kenapa dia lakukan itu? Dia sedang kehilangan sesuatu. Istrinya dia. Dia jadikan tempat pelarian. Maka ingat, Allah pasti menguji kalian. Sedikit rasa takut. Walju, kelaparan. Kalau sekarang mungkin banyak yang gak kelaparan. Tapi ada manusia-manusia jemaah. Wanaksin minal amwal, kekurangan harta. Bangkrut. Tokonya terbakar. Kapal yang digunakan untuk mengirim barang tenggelam. Wal anfus, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Anaknya mati, istrinya mati, ibunya mati, kakeknya mati. Dia masih hidup. Kadangkala orang seperti ini berharap mati sama mereka. Tapi itu ujian. Ujiannya engkau sabar atau tidak. Oke, yang terkena gempa sudah mati. Tapi antum yang hidup diuji satu. Wasamarat, kekurangan buah-buahan. Berapa banyak orang yang subhanallah ditunggu. Itu kebon dia. Dilihat sudah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Atau mungkin kekurangan tak pertanian mereka. Berapa banyak orang yang menanam bawang. Dia tunggu tinggal berapa hari lagi panen. Insya Allah Pak Ustadz. 2 pekan lagi panen. Insya Allah. Sebelum 2 pekan Allah kirimkan hujan deras. Itu bawang merah membusuk. Apa yang bisa dilaksanakan. Allah mengatakan wabashiri sabiri, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, mereka adalah orang-orang yang apabila terkena musibah, qalu, mereka berkata dengan lisan mereka, mereka berkata dengan penuh keyakinan dalam hati mereka, inna lillah, kita ni milik Allah, rumah ini milik Allah, anak-anak milik Allah, kebunku milik Allah, perusahaanku milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita bakal balik kepada Allah. Kita gak punya apa-apa memang di sini. Kalau mau diambil semuanya, orang memang milik Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lihat bagaimana bencana membawa hikmah. Ketika orang ini kena bencana, lalu dia berkata dengan penuh keyakinan, bersabar, mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka lah kata Allah, orang-orang yang mendapatkan solawat dari Allah, dari Rabb mereka. Rabb mereka bersolawat. Warahmah, solawat dapat rahmat. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Habis gempa dapat rahmat. Tadi yang saya sampaikan, jadi suka ke masjid, alhamdulillah. Tapi Ustaz, gimana Ustaz orang yang mati tertimpa, yang mati tenggelam, insya Allah buat mereka ada penghapusan dosa. Buat yang hidup sabar, buat yang mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyuhada'u khamsa. Orang yang dapat pahala mati syahid itu 5. Tapi tidak seperti syahid yang di medan perang. Ada 5. Yang pertama, al-mat'un. Orang yang mati karena wabah. Seperti wabah apa? Yang jari itu bisa lepas. Lepra. Itu tuh kalau mati karena itu dapat pahala mati syahid. Wal mabtun, orang yang mati sakit perut. Wal gharik, orang yang mati tenggelam. Wa sahibul hadam, dan orang yang tertimpa bangunan. Wasyahid fi sabilillah, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harapan kita, kalau ada orang-orang mukmin, orang-orang soleh, mungkin antum berpikir, Ustaz, di antara mereka yang terkena gempa itu imam masjid, Ustaz, jamaah yang rutin ke masjid, insya Allah dia akan diringankan azabnya nanti. Bahkan dia mendapatkan pahala mati syahid. Tapi jangan minta mati terkena bangunan. Karena Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal hadam wa minat taraddi wa minal gharik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku mati terkena tertimpa bangunan. Jangan sampai aku mati jatuh dari tempat yang tinggi. Jangan sampai aku mati tenggelam. Walaupun di situ jamaah ada pahala, tapi bisa jadi orang mati dalam kondisi belum siap mati, jamaah. Antum belum siap mati, tahu-tahu terkena bangunan mati. Belum sempat tobat. Tapi kalau orang mati sakit, masih sempat tobat. Sakit selama 1 bulan, alhamdulillah. Sejak dia sakit, ya antum lihatlah kejadian yang sering kita dengar, siapa? Ali Banat, yang dari Australia. Bagaimana dia jadi orang soleh? Kenapa beliau banyak sedekah? Karena sakit. Allah kirim penyakit kepada, divonis mati sama dokter, baru sedekah. Berlindung dari mati karena sengatan dan yang lain. Jamaah rahimakumullah, gempa yang terjadi mengingatkan kita dengan gempa pada hari kiamat. Allah mengatakan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Gempa pada hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat sekali. Enggak ada apa-apanya yang sekarang, jamaah. Antum coba baca firman Allah. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat. Antum melihat peristiwa yang sangat menakutkan. Langit terbelah. Gimana langit terbelah? Bintang-bintang bertabrakan, berjatuhan. Lautan meluap, tsunami itu. Maka ketika terjadi gempa, antum yakin bahwa bumi ini akan berakhir. Cepat atau lambat, antum punya waktu untuk hidup. Gak banyak. Manfaatkan waktu tersebut. Kemudian jamaah, yang terakhir. Terus, apa modal untuk menghadapi gempa? Apa persiapan kita? Karena ana ditanya sama orang, Ustaz, sejak gempa Ustaz, ana memasukkan surat-surat penting sama fulus, ana taruh dalam kotak Ustaz. Jadi kalau mau tidur, ana taruh di sebelah ranjang. Istri ana suruh tidur pakai jilbab. Anak-anak semua tidur satu kamar. Jadi kalau gempa, bisa lari bareng. Tapi ada orang yang gempa gak bangun. Kemarin terjadi gempa di Jember, beberapa orang tanya, antum merasakan gempa? Enggak sih, alhamdulillah. Sampai subuh baru bangun. Alhamdulillah gempanya tidak menimbulkan kehancuran. Bukan itu persiapan menghadapi gempa. Karena terus terang, kembali kepada media. Media ini banyak dikuasain oleh orang-orang non-muslim. Mungkin oleh orang-orang yang gak percaya dengan Tuhan juga sebagian di antara mereka. Yang Tuhan mereka adalah harta, dunia. Sehingga pemberitaan yang membuat orang semakin bertakwa itu jarang kali. Harapan ana, Majelis Ulama Indonesia itu mengisi berita. Karena orang banyak nonton berita. Kalau ulama itu ngisi di jam tausiah, kan ada memang kultum, kuliah subuh mungkin ya. Itu kalau di tempat itu yang nonton jarang. Tapi ketika berita, semua orang nonton berita. Di sana sampaikan pesan persiapan menghadapi gempa yang pasti akan terjadi. Kalau bicara gempa susulan, iya akan terjadi. Cuma kapan Allah? Allah mengatakan, ittaqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Surat Al-Hajj, di awal surat Al-Hajj. Kalian bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu sesuatu yang dahsyat sekali. Jadi cara menghadapi gempa adalah bertakwa. Sudah persiapkan antum. Perbanyak zikir. Apa itu takwa? Talq ibn Habib, seorang tabi'i yang masyhur, dia mengatakan, idza waqa'atil fitnah fattaquha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, terjadi kekacauan, terjadi bencana, terjadi petaka, maka kalian selamatkan diri kalian dari bencana tersebut bittaqwa, dengan kalian bertakwa. Terus apa? Wa mattaqwa. Murid-muridnya bertanya kepada Talq bin Habib, yang dimaksud dengan takwa itu apa? Kata Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'akan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tarju thawab Allah, ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Wa anta truka maksiat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin min Allah, dengan cahaya dari Allah. Gimana kita akan meninggalkan kemaksiatan jamaah kalau kita gak pernah belajar mana yang namanya maksiat? Makanya antum bisa lihat di negeri kita ini, sebuah kemaksiatan yang merajalela, yang dianggap biasa oleh umat manusia. Satu yang anda lihat, riba. Itu dianggap biasa oleh kebanyakan masyarakat. Mereka melakukan riba, dianggap biasa. Kenapa enggak punya cahaya dari Allah? Baca tuh ayat-ayat Allah, baca tuh Quran. Banyak orang khatam Al-Quran 7 kali, 10 kali, tapi dia mati. Amanuttaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, anggap biasa. Selesai sholat Jumat, kita diperintahkan untuk banyak berzikir. Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Kalian selesai sholat Jumat, silakan sudah keluar dari masjid, silakan mau kerja cari duit silakan, tapi ingat kalian harus senantiasa mengingat Allah yang banyak. Tapi ternyata di luar dibikin acara-acara yang membuat manusia tidak ingat sama Allah. Jalla-jalla. Yang dianggap enggak dosa. Ingat, takwa itu meninggalkan kemaksiatan atas petunjuk Allah. Takhafu iqaballah, takut dari hukuman Allah. Kalau kita tidak bertakwa, hati-hati. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, bisa jadi Bandar Lampung akan terdampak gempa. Zainab binti Jahsy pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, apakah mungkin kita binasa sedangkan di antara kita banyak orang soleh? Apa kata Nabi SAW? Na'am, idza katsarul khabath, iya, apabila banyak kemungkaran terjadi maka semuanya bisa terkena azab. Satu kampung, satu kota, satu negeri. Antum bisa bayangkan perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Rasulullah SAW menghadapi 3.000 pasukan dengan 700 pasukan beliau. Allah menangkan di awal. Pada awal peperangan Nabi SAW letakkan 50 orang pemanah di atas bukit, mengatakan kepada mereka, menang atau kalah kalian tetap di sini. Sampai kalau kalian melihat kepala kami dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, kalian gak usah turun. Ketika peperangan bermula, Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Beberapa orang yang ada di atas, ingat, beberapa orang yang ada di atas bukit, mereka mengatakan, kita ngapain di atas bukit ini? Jagain punggungnya umat Islam. Bukit itu disebut dengan bukit pemanah. Kata mereka, kita ngapain di sini? Kita udah menang tuh, kita bantuin umat Islam. Kata Jubair, Abdullah bin Jubair, komandan yang mengatakan, ingat pesan Nabi SAW, kalah menang tetap di sini. Akhirnya 35 orang, mungkin yang turun beberapa orang dulu, menyusul selanjutnya sampai 35 orang tuh. Ketika itu Khalid bin Walid menyerang dari belakang, terbunuh 70 dari para sahabat. Terbunuh Hamzah, terbunuh Mus'ab bin Umair. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW terluka, darah itu mengucur di wajahnya. Gigi beliau patah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, di sana ada Nabi SAW. Di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Di sana ada Umar bin Khattab, di sana ada Utsman bin Affan, di sana ada Ali bin Abi Talib, di sana ada Abdullah Abdurrahman bin Auf, ada Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ternyata Allah berikan kekalahan kepada mereka. Jadi azab buat mereka. Lalu kita merasa aman bahwasanya azab Allah tidak akan menimpa Lampung. Kita harus menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan bertakwa kepada Allah. Banyak-banyak istighfar. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, ada pertanyaan. Nah, pada saat konflik di Ambon dan Poso tahun 1998 sampai 2001, bolehkah kita ikut berjihad melawan orang kafir atau hanya menyerahkan kepada pemerintah saja? Karena saya dapat berita yang turun berjihad di sana, organisasi antara lain FPI, NU, Muhammadiyah, kemana Salafi? Apakah saudara kita sedang dibantai tapi kita tetap duduk menuntut ilmu saja? Yang bertanya hendaklah membaca sejarah. Dulu di masa itu ada yang namanya Laskar Jihad. Pada waktu itu dipimpin oleh Ustaz Ja'far Umar Khan. Maka kalau dapat berita, hendaklah antum tidak menerima dan menelan mentah-mentah. Antum diperintahkan untuk bertabayun dan bertasabun. Apalagi berita dari orang yang tidak jelas. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Maka buat yang bertanya, silakan baca beritanya, dicari tahu apa yang terjadi di Ambon, apa yang terjadi di Poso, bagaimana peran umat Islam. Karena ingat, umat Islam ini dari berbagai ormas, dari berbagai kelompok, selama mereka bertauhid kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dan tidak melakukan kesyirikan, kita bersaudara. Ingat, kita ini bersaudara. Bukan berarti ketika bicara saudara, kita itu tidak menegur saudara kita yang salah. Bukan. Saudara kita yang salah, antum tegur kesalahannya, antum luruskan dia. Bukan dikatakan, oh antum memecah belah umat. Bukan. Kita menjaga persaudaraan kita. Karena di antara hak saudara kita, apabila dia minta nasihat, kita harus kasih nasihat. Perkara mau nerima nasihat atau tidak, ya bukan urusan kita. Maka tolong antum baca sejarah, cari tahu sejarah. Jangan mau dibohong-bohongin. Sekarang itu banyak hoax. Setiap hari kata Menteri Informasi, sebutkan setiap hari itu sekarang ada 50 hoax. Mungkin salah satunya berita yang antum dapat tadi itu. Ustaz, ana tidak dapat kebagian tempat di dalam. Ana berada di luar, tapi ana perhatikan di dalam sebagian ada yang tidur. Ana merasa terzalimi, Ustaz. Apakah ini karena dosa-dosa ana, Ustaz? Nah. Subhanallah, ya. Mungkin yang berdiri jemaah. Ya, lihat, berdiri enggak bisa tidur jemaah. Kalau dia mungkin masuk ke dalam duduk di tempat yang tidur, tidur juga. Jadi jemaah, yang pertama, jangan sampai antum termasuk orang yang ada di majelis ilmu tapi pulang enggak dapat faedah. Kenapa? Karena tidur. Tapi Ustaz paling enggak kan dapat rahmatnya Ustaz. Ya insya Allah dapat. Dapat ketenangan. Soalnya anak tadi malam enggak bisa tidur Ustaz. Jadi datang ke majelis buat tidur. Allahu Akbar. Jamaah, banyak orang susah menuntut ilmu, tidur di majelis ilmu karena dia kelelahan, karena dia capek. Dan capek itu dibuat oleh diri dia sendiri. Sehingga pulang gak dapat manfaat ilmu. Yang di luar, yang mungkin merasa terzalimi, antum banyak-banyak istighfar. Kenapa antum telat? Nah, kalau antum gak telat, mungkin jangan dikasih makan waktu kajian. Habis kajian silahkan makan. Memang subhanallah, ada siraman rohani, ada siraman jasmani. Ustaz, ana mau tanya bagaimana penggunaan bacaan Sayyidina pada salawat Nabi. Silahkan digunakan, tapi tidak waktu sholat. Kenapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari, dia menjelaskan ketika membahas tentang solawat, karena sudah ada solawat yang pakai Sayyidina di solat. Dia bahas mana yang lebih utama sekarang. Karena orang-orang mengklaim yang pakai Sayyidina lebih utama daripada yang tidak memakai Sayyidina. Ini bicara tentang mana yang lebih utama. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani berpendapat yang lebih kuat itu yang tanpa Sayyidin. Kenapa? Karena beliau, karena seperti itu yang diucapkan Nabi alaihissalatu wassalam, dan seperti itu yang dibaca oleh para sahabat Nabi ketika sholat. Dan berkaitan dengan menambahkan hal itu di luar sholat, beda di luar sholat. Luar sholat bebas. Antum mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di luar sholat, tafadhol. Tapi ketika sholat, yang lebih utama, yang utama, ingat kata siapa? Bukan kata ana. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari yang madhabnya Syafi'i. Di antara madhab Syafi'i juga ada perbedaan pendapat. Ibnu Hajar menguatkan yang tanpa Sayyidina ketika sholat itu lebih utama. Karena Nabi SAW tanpa Sayyidina membacanya. Ya kan Nabi tawabu. Tapi babnya ini bab sholat. Para sahabat bacanya kayak gitu. Mereka lebih cinta kepada Nabi SAW daripada kita. Mereka lebih menghargai Nabi daripada kita. Mereka lebih menghormati Nabi daripada kita. Kebanyakan kita menghormati Nabi hanya dari lisannya, perbuatannya tidak. Para sahabat lebih utama. Dan mereka meriwayatkan hadis. Tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bersikap apatis terhadap orang lain dikarenakan sering dikecewakan orang? Saya bersikap tidak mau terlalu baik sama orang lain lagi, karena secara prinsip saya tidak mau diganggu dan tidak mau mengganggu. Apakah saya berdosa karena sikap itu? Jamaah, tatkala ada keburukan yang menimpa kita, jangan suka menyalahkan orang lain. Jangan suka mencari kambing hitam. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. kebaikan yang menimpamu itu murni dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Adapun kalau engkau tertimpa musibah, keburukan, itu karena dirimu sendiri. Ingat, kalau kita tertimpa musibah, jangan menyalahkan orang. Kita salahkan diri kita. Mungkin aku yang kurang bertakwa kepada Allah. Kok aku dikasih teman-teman yang suka menyakiti aku? Mungkin aku pernah menyakiti orang. Karena sebagian orang ini menyakiti orang lain tapi gak sadar. Dia merasa anak ini orang baik sekampung, Ustaz. Paling baik sekampung. Tanyakan kepada siapa? Kenapa teman-teman menjauhi? Itulah mereka orang-orang jahat, Ustaz. Berarti antum yang gak benar. Maka buat saudari yang bertanya ini, memang secara prinsip jamaah, Jibril berpesan kepada, atau Nabi SAW mengatakan, ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yawman ma. Cintailah saudaramu itu sekedarnya. Bisa jadi nanti akan jadi musuhmu. Sekarang kita cinta kepada dia, tapi suatu saat dia melakukan dosa besar. Karena kita cinta, kita tetap cinta sama dia. Padahal kita harusnya benci. Seharusnya dia jadi musuh. Jadi sekedarnya saja, gak boleh berlebih-lebihan. Jadi ketika orang prinsipnya itu, anak akan berbuat baik kepada orang. Yang baik anak cintain, yang buruk anak akan luruskan, yang salah anak akan perbaikin, akan anak benarkan. Jadi sikapnya itu mencintai sekedarnya saja. Dan kemudian kita harus pilih teman, harus pintar-pintar juga melihat orang. Karena sebagian di antara kita ini jemaah, ada yang memang suka mencari kesalahan orang. Dan nasihat anak kepada perempuan ini, berdoalah seperti doanya Nabi Daud. Nabi Daud itu di antara doanya mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin aynahu yarani wa qalbuhu yar'ani. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan asa'aha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sahabat karib yang pandai bermakar. Sahabat bermakar kepada sahabatnya sendiri. Kalau dia melihat kebaikanku, ditutupin. Kalau melihat keburukanku, dia ceritakan kepada orang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari teman-teman seperti itu. Dan musibah, itu salah satu manfaat atau hikmah musibah. Itu menampakkan teman dari lawan. Antum ketika kaya raya, Masya Allah semua orang dekat sama antum. Ketika antum bangkrut, antum akan melihat, oh ternyata temanku yang sebenarnya fulan saja, yang lainnya sudah pergi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang akhwat bilang ke ana, ingin menikah dengan ana. Karena akhwat tersebut takut ana direbut. Ini lagi rebutan sama siapa? Takut direbut, namun akhwat tersebut menyuruh ana menunggu dia sampai selesai kuliah. Bagaimana menyikapinya, Ustaz? Kuliah ini tidak bertentangan dengan menikah. Jadi jangan sampai antum menunda pernikahan karena disebabkan kuliah saja. Karena ada orang kuliah yang juga gak serius. Buktinya apa? Dia baru belajar malam ujian dan berhasil. Berarti kan ngapain antum selama 4 bulan? Ya yang penting masuk kelas loh. Sisanya bermain-main, menghabiskan masa muda. Kalau nikah, aduh berat lah nikah. Kalau nikah itu jadi terikat, kita tidak bisa berasyik-asyik ria sama teman-teman. Banyak orang yang seperti itu anaknya. Ada yang kuliah serius. Kalau memang kuliah serius dan yang ilmu yang dia dapatkan insya Allah bermanfaat. Terus terang jemaah, ana sedih ketika ada yang S1, S2 kerjanya jadi ojol. Apa ojol? ojek online. Jadi antum kuliah sampai S2, ilmunya buat apa? Ya buat nyetir Ustaz. Jadi alhamdulillah. Selama itu ana sekarang bisa ngerim, bisa Ustaz, alhamdulillah. Enggak perlu kuliah antum tuh jadi ojol. Maka dilihatlah jamaah, antum ketika kuliah dilihat. Kalau bicara untuk menambah wawasan, aduh, enggak harus kuliah menambah wawasan. Sekarang sarana menuntut ilmu itu banyak. Bahkan sebagian orang enggak pernah kuliah lebih pintar daripada yang kuliah. Ekonomi lebih pintar. Antum tahu Menteri Perikanan kita kuliah di mana? Kuliah di mana? Supaya tahu bahwa saya enggak harus kuliah. Mendapatkan ilmu itu enggak harus kuliah. Kuliah itu dapat apa? Dapat ijazah. Ijazah buat apa? Buat lamar kerja. Karena syarat untuk menjadi penjaga toko itu ijazah. Betul enggak? Tapi di Jember Masya Allah, ada seorang ikhwan kita, dia punya perumahan yang banyak sekali. Dia buka lapangan kerja. Di situ disebutkan syaratnya tidak harus punya ijazah. Yang penting jujur, mau bekerja dan punya pengalaman paling tidak bisa ini dan sholat berjamaah di masjid. Kita syaratnya apa? Ijazah. Sholat gak sholat terserah, yang penting kan punya ijazah. Ana bukan menghalangi untuk kuliah. Kalau kuliah sekiranya antum akan gunakan ilmu yang antum pelajari nanti bermanfaat buat antum, memang antum perlukan untuk kehidupan nanti, silahkan. Karena terus terang jamaah, ada yang kuliah ekonomi, afwan, ada yang kuliah pertanian, tapi tidak mengembangkan pertanian di Indonesia. Antum tahu IPB, Institut apa? Perbankan Bogor. Itu sampai diplesetkan seperti itu jemaah. Karena dahulu lulusan IPB itu banyak jadi pegawai bank. Kenapa? Syaratnya kerja di bank apa? Ijazah S1. Nggak ngurus antum mau pertanian, mau apa. Karena sekarang semua hitung-hitungan di bank itu ada yang mikir. Kan pakai komputer semua. Ngitung duit sekarang nggak pakai tangan sudah. Taruh. Lihat. Apa perlu kuliah antum ngitung duit? Anak SD cuma naruh duit itu bisa. Jadi kalau antum pertanian, usahakan dari awal niatnya memang ana mau mengembangkan pertanian di negeri ini. Tapi kalau antum kuliah pertanian, antum usahanya apa? Nanti mau buka mebel. Kayaknya enggak pas antum. Enggak pas, tinggalkan. Enggak usah kuliah sudah, lanjut langsung kerja. Kalau tujuannya memang beda nantinya. Enggak usah, malu kalau enggak punya anu, gelar usah. Ya terserah. Maka nasihat ana kepada dia ini, kalau harus menunggu kuliah, ya nunggu 1 bulan enggak apa-apa. Setengah tahun lagi insya Allah lulus. Tapi kalau terlalu lama, maka ditakutkan nanti akan timbul fitnah. Kalau bisa antum datang ke orang tuanya, ana nikah terus kuliah, enggak ada masalah. Selama kuliahnya kuliah yang diperbolehkan jamaah. Gimana hukumnya baca Al-Quran di tempat orang pesta pernikahan? Karena ana biasa disuruh baca Al-Quran di tempat orang. Gak ada masalah sebenarnya. Hanya memang jamaah itu tidak masuk susunan acara pernikahan. Karena yang ana takutkan memang ada orang berpikiran kalau menikah itu harus ada Quran, harus ada ini, ada itu. Enggak. Ketemu orang di pasar sohib, lalu mengatakan, mas, antum mau nikah sama putri ana. Lalu ana katakan, dilihat, oh mau mas. Iya, ana nikah antum dengan mahar sekian. Antum jadi saksi ya. Sah enggak pernikahannya? Sah. Pernikahannya sah. Tapi kalau dalam acara itu sekali-kali antum mau baca Quran, silahkan baca Quran karim. Mudah-mudahan itu jadi berkah. Ustaz, saya mau bertanya, apakah ketika Rasul SAW mengijazahkan kepada para sahabat dan para sahabat demikian sampai sekarang? Mohon pencerahan Ustaz tentang kata ijazah itu. Jamaah, kata ijazah ini sebenarnya lebih banyak disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Jadi ketika mereka meriwayatkan hadis, ada syekh yang memiliki buku memberi kepada orang itu, aku ijazahkan engkau untuk meriwayatkan hadis ini dari aku. Jadi ijazah itu artinya memberikan izin buat dia untuk meriwayatkan itu hadis. Karena kita itu milik itu syekh. Karena dahulu enggak bisa jamaah. Antum dapat buku tahu-tahu dulu ya. Nemu buku di jalan, hadis lalu antum meriwayatkan. Padahal antum enggak dapat izin dari syekh untuk meriwayatkan, bisa jadi salah-salah nanti antum meriwayatkan. Maka itu disebut ijazah. Orang menemukan buku, boleh enggak dia meriwayatkan? Apakah diterima periwayat dia? Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, para sahabat menyimak dan langsung meriwayatkan kepada yang lain. Karena sejatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ijazah kepada para sahabat yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku walaupun satu, sampaikan. Jadi itulah yang tadi sampaikan. Dan sekarang ini subhanallah, buku-buku itu sudah ditahqiq, sudah diteliti kebenarannya, sudah diperbandingkan isinya dengan buku-buku yang lainnya, kemudian muncul kitab Sahihul Bukhari. Kita sekarang tidak meriwayatkannya, tapi kita membacakannya. Imam Bukhari, Anda beli bukunya, Anda bacakan. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda hanya membacakannya. Apakah Imam Bukhari memberikan izin? Sudah dia berikan izin kepada ulama-ulama yang selanjutnya. Sampai akhirnya buku itu tercetak. Dan kita bisa membacanya. Baik. Nah, assalamualaikum Ustaz. Apa tanggapan Ustaz? Anak keluar dari sebuah kampus, ikan sholatnya diakhirkan waktu terus. Anak sudah izin, tetapi dosen tersebut membuat menunda terus. Jazakallah khair jamaah. Jamaah, berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid. Kita tahu sholat ini ada yang waktunya panjang, ada yang waktunya pendek. Pendek umpamanya maghrib. Antara maghrib dengan isya itu pendek sekali. Tapi ada yang panjang. Contohnya zuhur. Contohnya asar. Ketika memang kondisinya enggak memungkinkan, antum bisa akhirkan sholatnya di masjid tapi tetap berjamaah. Di masjid kampus antum bikin berjamaah. Yang di tempat kerja, kadangkala mereka selesai kerja jam berapa? Jam 4. Maka antum gimana? Anak sholat jam 4, boleh sholat jam 4, tapi tetap berjamaah di masjid. Ustaz, berarti anak dapat awal waktu. Iya, tidak dapat awal waktu. Tapi tetap antum sholat tepat waktu. Bukan di awal waktu, tapi tepat waktu. Namun kalau ternyata mengakhirkan sampai waktunya mau habis, ini yang bermasalah. Maka silahkan, artinya ketika memang di kelas itu dosennya umpamanya, kita di kampus kita di Jember itu sholat zuhur kita bikin jam 12.35 menit. Padahal azan di Jember itu jam 11.17 menit. Kita bikin komat memang jam segitu. Bagi yang mau sholat umpamanya pas tepat waktu, ada masjid-masjid yang lain ya silahkan, gak ada masalah. Rasulullah SAW kadangkala menunda waktu zuhur. Ketika panas terik, masuk waktu. Kata Nabi SAW kepada Bilal, akhiru. Tunggu dulu. Sampai dilihat mulai dingin baru bilang disuruh memanggil orang-orang ke masjid, padahal sudah masuk waktu. Jadi ada hal-hal yang lebih fleksibel sebenarnya jamaah, dan kita berusaha untuk memperbaiki. Alhamdulillah kemarin di bandara Jambi cerita mereka, Ustaz, alhamdulillah ada edaran surat dari pusat kepada yang bekerja di bandara bahwasanya waktu sholat semua harus ke masjid kecuali yang kerjaannya operasional, dia hendaklah bergantian. Tapi kalau yang di kantor duduk, hendaklah sholat di masjid berjamaah. Ada edaran seperti itu. Artinya insya Allah analit negeri kita semakin tahun semakin baik, semakin banyak orang-orang soleh, semakin banyak aturan-aturan yang memberikan ya kenyamanan kepada umat Islam. Kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang ana sampaikan benar, itu dari Allah jalla jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.